بسم الله الرحمن الرحيم. Saya masih ingat itu, masuk top kopi dari awal, ya, tiketnya 30 lira, kemudian masuk, ya, baru bukanya seperti ini, paling kiri itu yang perempuan, paling kiri perempuan, paling kanannya dia pakai rompi sebelah sini, masuk, belok kanan, di situ ada tentara, pegang seperti ini. Tentaranya masih muda, kalau yang paling kanan itu usia 40-an, seperti Ustaz Felix lah, ya, seperti itu, pegangannya seperti ini, tapi bisa dipoto dia, bisa dipoto, samping kanan kiri. Itu melurus lagi, jalan kisaran 300 meter ke depan, baru ketemu bab, ya, warnanya hijau di situ. Dan tarik garis lurus, kemudian antum belok kiri. Begitu belok kiri, antum akan menemukan satu tempat museum itu untuk semacam miniatur Ka'bah tempo dulu. Tapi bukan miniatur Ka'bahnya, di situ ada mizabnya, ada bagian kunci Ka'bahnya, sebelah kiri kan kunci Ka'bah dengan pintunya dipajang begini. Dan antum belok kiri dengan antrian, kalau ingin ke kanan itu wilayah pedang, ke kiri wilayah peninggalan Nabi, ada janggut Nabi dan sebagainya. Itu kirinya. Belok kanannya lurus ketemu dengan pedang. Yang ternyata pedang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Betul saja. Ya, lurus sedikit pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depannya langsung itu bajunya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha yang warnanya krem pada saat itu abu-abu, terlihat seperti baju yang luar biasa, masih ada sampai saat ini. Saya katakan pada satu teman-teman sekalian, perhatikanlah, kesederhanaan menghadirkan cinta yang sangat abadi. Tidak ada yang paling fakir pada saat itu di antara keluarga Nabi kecuali keluarga sahabat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhuma. Saya sangat mencintainya, mencintai ahli bait dan sebagainya. Itu masyaallah teman-teman sekalian. Satu kali pernah Hasan itu pingsan karena enggak ada makanan. Lu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha sampai minta tolong, gak ada makanan katanya. Anak saya itu. Saat itulah mendengar kemudian Nabi mendapatkan hadiah 5 ekor kambing. Saat mendengar itulah Fatimah datang kepada Nabi SAW dengan niat meminta bagian itu. Dan Nabi tahu keadaan itu. Sebelum bicara Nabi mengatakan begini, pilih mana, apakah engkau ingin mendapatkan 5 kalimat yang diajarkan oleh Jibril kepadaku sekarang, atau ingin memilih makanan yang aku akan berikan pada sini kepadamu. Perhatikan jawaban Fatimah radhiyallahu taala anha. Kalau bukan tarbiyah Nabi yang sangat indah, mustahil keluar jawaban seperti ini. Saya memilih kalimat dari Jibril alaihissalam. Butuh makanan yang dipilih kalimat Jibril. Ketika diajarkan kalimat itu, masya Allah, kenyang al-hasan, nyaman kehidupan. Perhatikan, yang sangat terbatas, yang sangat sederhana, yang luar biasa tabah dalam kehidupan, tiba-tiba pakaiannya sampai sekarang masih ada, utuh. Hei antum yang mencari kehidupan dunia, hei yang pakainya selalu gonta-ganti, hei yang lemarinya bahkan penuh dengan pakaian yang tidak terpakai, saya katakan pada anda, berapa abad pakaian anda bisa abadi sampai generasi yang akan datang? Silakan cek, 10 tahun aja gak bisa dipakai. Pakaian anda yang dulu, hei anda yang usia 20 tahun, coba lihat pakaian anda yang saat 1 tahun, pakai lagi sekarang. Ayo, kalau masih muat. Ya, belum tentu ada juga, silakan cek pakaian bayi anda ada gak? Sayyidah Fatimah lewat 15 abad, sampai sekarang masih ada pakaiannya. Jadi cinta yang dilandasi dengan iman dan penuh dengan kesetiaan itu yang menghadirkan kisah abadi di masa depan untuk inspirasi generasi setelahnya. Bikin status. Lurus, turun tangga, tangganya jumlahnya ada 7, belok kiri. Kemudian belok kiri antum menemukan tangga lagi kanan dengan kiri. Kalau kiri antum keluar, langsung melewati bagian tapi antum bisa foto-foto ada bendera Turki di depannya. Belok kanan lurus ke situ antum menghadapkan Selat Bosporus. Selat Bosporus kemudian antum bisa turun tangga, tangganya jumlahnya 19, turun ke bawah, ada hotel sebelah kiri, ada toiletnya. Toiletnya masuk sebelah ujung, paling ujung. Pelayannya agak gemuk sedikit ya. Nah, di situ. Kurang lebih demikian. Tapi tidak, saya sepakat dengan Ustaz Felix. Saya tidak menemukan bendera yang dimaksudkan oleh Pak Abu. Saya masih detail. Sudah. Sudah, kita kembali ke sini. Jadi ini persoalan dia. Jadi kita berhadapan dengan agen-agen orientalis kontemporer. Kontemporer sekarang ini. Ya kalau istilah tadi zaman now gitu kan. Jadi ini persoalan kita. Tapi kita gak boleh menyalahkan. Salah kamu begini, hujat habis-habisan. Bukan, masa antum kerjaan cuma menghujat aja. Kita tuh umat terbaik, kuntum khairu ummah. Datang orang bawa ilmu, antum belajar pakai ilmu. Saya bersyukur ada Miumi, ada kelas INSIS, ada pemiran di situ, ada Gus Fahmi, ya Zarkashi, ada di situ Ustaz-Ustaz yang lain, Ustaz Adian Husaini konsentrasi di bidang itu. Antum belajar ke situ. Ambil ke Kalibata, ambil kelasnya. Temukan, belajar ke sana, ke INSIS, masuk, ikuti pelajarannya. Dan mereka menganalisis semua poin yang pernah disoal oleh para orientalis. Kalau antum ingin tahu, poinnya ada semua. Ini nih, biasanya munculnya nyelangnya lewat ini. Dan mereka enggak kreatif, teman-teman. Tidak kreatif, karena setiap masa persoalannya itu-itu aja. Kalau antum pelajari, mudah menjawabnya. Kadang-kadang enggak usah pakai ayat. Ya, pakai jawaban gampang, antum telat. Antum keduluan sama si Fulan ini, saya sebutkan gurunya begini. Bukunya ini, halaman sekian, begini. Jawabannya, temukan di buku ini, baca dulu. Sudah baca belum? Belum, baca dulu. Besok kita ketemu lagi. Selesai. Jelas sampai sini? Tapi biasanya kalau uangnya habis, orangnya hilang. Itu mereka musiman. Musim itu kan musim rambutan ada, jeruk gak ada. Musim jeruk, jeruk ada, rambutan enggak ada. Ini juga musiman. Kalau musimnya ada, datang. Musim enggak ada, enggak ada. Ya. Persis kayak relawan, nikah ada semua, banjir enggak ada. Teman-teman sekalian, nah itu gambaran kita pada saat ini, apa yang kita sampaikan. Jadi, biasa saja menyikapi dinamika dalam kehidupan, itu biasa. Enggak usah berlebihan. Ya, saya juga begitu, saya sarankan pada Anda, Anda yang belajar dengan kami, enggak usah marah-marah. Kalau gurunya disoal, wajar ada rasa sayang, rasa cinta. Tapi jangan ditumpahkan dengan kalimat celaan. Kita tunjukkan bahwa kita itu beda. Tunjukkan dengan adab yang baik. Disoal oleh misalnya golongan tertentu, kita tunjukkan dengan kebaikan. Dilihat kita di sifat ini, tunjukkan yang baiknya lagi. Dibilang kita intoleran, tunjukkan toleransi yang baiknya. Dibilang begini, sampaikan kebaikannya. Sepanjang hubungan berbangsa dan bernegara, saya katakan hari ini, termasuk kami sampaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air, yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani yang barangkali akan merayakan Natalnya. Saya memohon maaf Adi Hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami, kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan, kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan, kami berbagi. Ada kasih sayang kami berikan. Tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember. Karena ini kaitan dengan perayaan ibadah. Kami tidak bisa mengucapkan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik. Kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Nah, dengan demikian, insya Allah kehidupan kita juga bisa baik. Jadi kalau nanti ada urusan apa-apa, ada teman-teman. Seperti saya sampaikan di Jakarta tadi. Antum punya tetangga non-muslim, maaf. Kristen, Hindu, Buddha, macam-macam sekitaran kita, urusan dunia, bagi. Di kantor ketemu, bagi. Punya kelebihan, traktir. Ya, dan ucapkan kalimat tauhid. Tumben traktirnya hari ini. Alhamdulillah, bukan karena tumben, Allah perintahkan saya untuk berbagi. Sebutkan kalimat Allahnya. Besoknya, begitu belum berbagi, dia muncul lagi. Allah gak perintahkan hari ini. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Kadang-kadang kita butuh kalimat-kalimat lebih. Nah itu barangkali pertemuan kita hari ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan belum bisa dibahas, itu barangkali hal yang berbeda. Tapi intinya, saya ingin mengajak kita bersikap dewasa. Ah, itu kan? Biasa. Ah, itulah kehidupan. Ah, sebentar. Sanaha, kita takbir. Takbir. Ah, itu lebih enak. Daripada sanaha, sinihi. Sanahu, ah, gak enak kehidupan. Sudah.